terlalu sulit melangkah untuk mencari kerjaan di Binaria. Hingga tak sengaja jumpa, tiada lagi alasan untuk menunda. Akhirnya nemu kocengan setelah menanti lama. Semoga cukup buat makan. Aduh, bingung mau beli apa supaya kenyangnya lama. Semoga ada yang murah. Sangatlah berharga. Dari pagi aku belum makan, akhirnya ku cari gorengan saja. Video ini jangan lupa tinggalin like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe untuk video parodi berikutnya. Jangan lupa tonton yang lain di sini. Jangan lupa kamu subscribe agar